Laskar Buana Wong Kano. Dulurku Laskar Buana Kandung Sumber. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata dari saya pribadi, kalian mohon.